Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita yang sungguh sangat banyak sekali, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andaikan kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di hari-hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perjumpaan dengan hari-hari yang paling mulia, waktu-waktu yang paling afdal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak kaum muslimin sayang sekali tidak menyadari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah waktu yang paling afdal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan melebihi bulan Ramadan. Karena dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah padanya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga jihad fi sabilillah tidak melebihinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'." Tidak pula jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Maksudnya, dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad. Barulah amalannya menyamai ibadah-ibadah atau amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kita syukuri nikmat yang besar ini dengan memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amalan saleh, baik amal saleh yang sudah biasa kita kerjakan hendaklah kita tingkatkan, maupun yang belum terbiasa kita kerjakan, hendaklah kita lakukan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala termasuk amal soleh yang sangat besar. Kita harapkan pahalanya dari Allah, kita lakukan di bulan yang mulia ini, pada tanggal 4 Dzulhijjah ini, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, dan lebih khusus lagi menghadiri majlis ilmu. Karena menuntut ilmu agama itu banyak caranya. Kalau kita enggak sempat menghadiri majlis ilmu, kita bisa mendengarkan melalui radio ataupun membaca buku-buku para ulama. Akan tetapi yang lebih besar berkahnya, yang lebih banyak pahalanya, apabila kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi tatkala kita menghadiri majelis ilmu, sesungguhnya bukan sekedar kita ingin mendapatkan ilmunya, tetapi itu adalah sebuah ibadah, satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menjelaskan di dalam majelis ilmu itu ada adab-adabnya yang harus kita penuhi. Karena di dalam bermajelis ilmu itu adalah suatu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Salam. Tidaklah satu kaum berkumpul, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saling mengajarkan akan kandungan kitab tersebut, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Demikian pula para malaikat meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang paling mulia, disebut, dibanggakan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di hadapan mereka. Walhamdulillah, semoga ini adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih keberkahannya di dunia dan di akhirat kelak insyaallah taala. Baik, insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-17. Masyaallah, tinggal sedikit lagi selesai kitab tauhid. Tinggal 40 bab ya. Yang berjudul Babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Inilah salah satu bab yang sangat penting dalam kitab Tauhid, disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan baik secara dalil syar'i maupun secara akal yang sehat. Kita masih di dalam bab yang sangat penting sekali, di mana beberapa bab sebelumnya juga telah kita jelaskan tentang batilnya kesyirikan. Setidaknya dua manfaat penting yang akan kita dapatkan dari sini. Yang pertama adalah menguatkan tauhid kita, menguatkan keimanan kita terhadap tauhid. Bahwasannya tauhid itulah akidahnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya akal sehat. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang menggunakan akalnya. Ini yang pertama, manfaat yang akan kita dapatkan. Tauhid semakin kokoh apabila kita mengenal batilnya tauhid. Afwan, batilnya kesyirikan, yang merupakan lawan daripada tauhid. Yang kedua, kalau kita memahami bab ini dengan baik, kita akan memiliki senjata untuk membantah berbagai macam syubhat kaum musyrikin. Senjata untuk mendakwahi kaum musyrikin agar mereka menjadi jelas bagi mereka kesyirikan mereka sehingga mereka meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Karena sebagaimana kita pahami, menuntut ilmu itu dalam rangka kita mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Dan orang yang berdakwah harus memiliki senjata, yaitu dalil-dalil syar'i, pemahaman yang benar, dan bagaimana caranya dia mengambil pelajaran dari dalil-dalil tersebut sehingga dia bisa menjelaskan batilnya kesyirikan. Nah, ini dia manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah taala kalau kita memahami bab ini dengan baik. Baik. Berkata Al-Syekhul Faqih Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, Munasabatul Bab li Kitab At-Tauhid. Kecocokan bab ini dengan Kitab At-Tauhid. Anna fihi radda ala ubadil kubur alladziina ya'taqiduuna fil anbiya'i was-shalihiin. Bahwasannya di dalam bab ini terdapat bantahan terhadap para penyembah kubur yang meyakini bahwa para nabi dan orang-orang saleh an-naf'a wad-dar memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat. Jadi ini intinya bab ini, membantah orang-orang yang menyembah selain Allah, yang meyakini selain Allah, apakah itu para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, demikian pula para malaikat mampu memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Wadzalika annahu idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu. Yang demikian itu karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersemangat agar pamannya mendapatkan hidayah di dalam kehidupannya, tetapi beliau tidak mendapatkan kemudahan tersebut. Jadi ayat ini berbicara tentang Abu Thalib. Dan di sini juga ada pelajaran besar bagi kita bagaimana tragisnya kehidupan Abu Thalib dan mahalnya sebuah hidayah yang harus kita peluk erat-erat apabila kita sudah mendapatkan hidayah, yaitu hidayah kepada tauhid. Jangan pernah kita lepaskan walaupun sesaat. Maka Nabi SAW begitu bersemangat. Kalau saja kepada orang lain, kepada yang bukan keluarga beliau, beliau sangat bersemangat. Tentunya kepada keluarga beliau, apalagi yang jasanya besar sekali seperti Abu Thalib, maka beliau lebih bersemangat lagi untuk berdakwah. Dan ini kaidah umum di dalam syariat. Bahwasannya suatu amalan kebaikan kita kepada orang lain, baik secara duniawi, ya, seperti memberikan bantuan yang sifatnya duniawi, sedekah, ataupun mendakwahi secara agama, maka keluarga kita lebih berhak daripada orang lain. Jangan sampai kita mendakwahi orang lain, keluarga kita sendiri kita telantarkan. Atau kita bersedekah kepada orang lain, keluarga kita sendiri, karib kerabat kita yang punya hubungan kekerabatan malah terlantar. Iya. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat agar pamannya mendapatkan hidayah dibandingkan orang lain. Wada'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa setelah kematiannya, setelah kematian Abu Thalib, namun beliau dilarang untuk melakukan itu. Ini menunjukkan apa? Semangat beliau. Wa dzakara subhana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang beliau cintai. Fa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki suatu kekuasaan untuk menimpakan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Jangankan kepada orang lain, kepada pamannya beliau sendiri saja tidak bisa beliau selamatkan dari azab Allah, tidak bisa beliau berikan hidayah. Fa batalat ta'alluq bihi li jalbin naf'i wa daf'id durr. Maka batilah ketergantungan kepada beliau untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Wa ghairuhu min babi aula. Dan selain beliau lebih tidak layak lagi untuk kita bergantung kepadanya. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja, padahal beliau orang yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah, tidak pantas kita bergantung kepadanya apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-makna al-ijmali lil ayah. Berkata Syekh, makna ayat ini secara global. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdiru ala tawfiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan taufik orang yang engkau cintai atau engkau inginkan untuk masuk Islam. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kata Syekh, maknanya adalah engkau tidak mampu memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai agar dia masuk Islam. Perhatikan, agar orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Ini satu penafsiran ayat. Ayat ini dikatakan para ulama ada tiga penafsiran. Ini yang pertama, yang disebutkan oleh Syekh. Makna cinta di sini adalah cinta agar dia mendapatkan hidayah, bukan cinta kepadanya. Adapun makna yang kedua, man ahbabtahu mahabbatan tabi'iyah, yaitu orang yang engkau cintai secara tabiat, yaitu kecintaan kita kepada keluarga kita, walaupun dia kafir secara tabiat. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tabiat kita cinta kepada keluarga, iya kan? Maka yang seperti ini tidak menafikan tauhid. Kemudian makna yang ketiga, man ahbabtahu qabla nahyi anha, orang yang engkau cintai sebelum dilarangnya cinta kepada orang kafir. Ini tiga penafsiran ulama terhadap makna orang yang engkau cintai di sini. Iya. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullahu taala beliau menguatkan makna yang kedua, yaitu yang engkau cintai secara tabiat. Ini cinta tabiat tidak menafikan tauhid. Iya, tidak menafikan tauhid. Jadi mencintai kerabat yang kafir, kata beliau, tidak menafikan tauhid. Bukan karena agamanya. Bukan juga karena kekayaan dunianya, bukan. Tetapi karena agamanya. Bukan karena agamanya, tetapi karena kekeluargaan. Wallahu alam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, engkau tidak mampu wahai Muhammad untuk memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai agar dia masuk Islam. Walakinna dzalika innama yakunu biyadillahi subhanahu. Akan tetapi taufik itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan kepada kita hidayah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah hidayatu taufiq. Karena ulama menjelaskan hidayah itu ada dua bentuk. Yang pertama hidayatu taufiq, yang kedua hidayatu al-irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Hidayah berupa bimbingan ini adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kalau kita lihat sekilas dua ayat ini bertentangan. Yang pertama mengatakan innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Adapun yang kedua malah dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka dijelaskan para ulama, makna hidayah di dalam kedua ayat ini berbeda. Yang pertama adalah hidayatu taufik yang kita bahas di dalam ayat ini, yaitu kemampuan menjadikan seseorang itu muslim atau masuk Islam, memberikan dia kemampuan untuk masuk Islam atau mengamalkan ilmu yang sudah dia pahami. Itu maknanya hidayatul taufik. Adapun hidayatul irsyad adalah berupa bimbingan. Semua orang boleh melakukannya. Kita, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umat manusia agar mereka mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dua macam hidayah. Fa huwa alladhi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Maka Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu biman yastahiqqu mimman la yastahiqqu. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas. Artinya, kita jangan protes atau kita jangan merasa Allah tidak adil. Allah Maha Adil dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Dan apa yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Walaupun secara akal-akal kita yang pendek, mungkin kita kasihan banget kepada Abu Talib. Dia adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar jasanya kepada beliau. Luar biasa jasa Abu Talib. Bersamaan dengan itu dia tidak mendapatkan hidayah. Namun Allah Maha berhikmah. Allah Maha Hakim. Allah Al-Hakim yang Maha Hikmah. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan apa yang Allah tetapkan mengandung hikmah yang sangat besar. Dan di antara hikmah yang sangat besar adalah apa yang kita bahas saat ini. Bahwa itu, bahwa di balik kisah Abu Talib ada pelajaran yang sangat besar tentang tauhid. Menguatkan tauhid kita. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita juga tidak bisa memberikan hidayah. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas sebelumnya, "Laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibahum." Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan sedikit pun di dalam urusan tersebut. Atau Allah memberikan taubat kepada mereka, atau Allah mengazab mereka. Engkau tidak ada campur tangan. Ini tentang orang-orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Kemudian beliau mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana mungkin mereka mendapatkan hidayah? Mereka akan beruntung mendapatkan hidayah ketika mereka sudah melukai nabi mereka. Maka Allah mengatakan, Allah menegur beliau, engkau tidak punya campur tangan dalam urusan mereka. Apakah Allah memberi taubat kepada mereka atau mengazab mereka? Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan. Betapapun dosa yang mereka kerjakan, mungkin mereka mendapatkan hidayah. Ternyata apa yang terjadi? orang-orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tersebut justru mendapatkan hidayah. Nah, di sini Abu Thalib malah tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha." Tidak ada kewajiban engkau untuk memberikan hidayah kepada mereka, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Allah juga memperingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kebanyakan manusia itu akan beriman meskipun engkau sangat menginginkannya. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab, dengan pembahasan, yakni pembahasan tauhid. Anna fiha dilalatan wadihatan. Bahwasanya di dalam ayat ini ada dalil yang jelas. Ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darra wala naf'an wala ata'an wala man'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun mampu untuk menimpakan bahaya, memberikan manfaat, atau menganugerahkan sesuatu, ataupun sebaliknya menahan sesuatu. Itu semua di tangan Allah, yang bisa menimpakan mudarat, memberi manfaat, menganugerahkan sesuatu, atau menahan sesuatu. Wa annal amra kullahu biyadillah. Dan bahwasannya urusan-urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha ar-raddu 'ala alladziina yunadunahu litafrijil qurubat wa qada'il hajat. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyeru kepada selain Allah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka ataupun menunaikan hajat-hajat mereka. Ini bantahan kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Apakah kepada para wali, orang-orang saleh, ataukah kepada para nabi, ataukah kepada para malaikat, apalagi kepada syaitan. Iya. Salawatullah. Yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan pertolongan ketika ditimpa musibah ataupun pertolongan-pertolongan yang lainnya ketika memiliki hajat dan lain sebagainya. Maka ini bantahan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa untuk menolong mereka. Jangankan menolong mereka, menolong keluarga beliau sendiri saja tidak bisa. Ini sama dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah hartaku yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Ini ucapan beliau kepada anaknya Fatimah. Apalagi kepada selain anaknya. Kepada anaknya sendiri beliau tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberi manfaat, apalagi kepada selain anaknya beliau. Iya. Maka ini juga peringatan kepada orang-orang yang merasa bangga atau mengaku-ngaku sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jalan yang mereka lalui justru menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib kurang jelas apa hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dipelihara dan dilindungi oleh Abu Thalib seperti memelihara dan melindungi anaknya sendiri. Ya. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya di umur 6 tahun, kemudian diserahkan kepada Abu Thalib atau 8 tahun. Sejak itu beliau tinggal di rumahnya Abu Thalib, dididik, dipelihara, dilindungi oleh Abu Thalib seperti anak-anaknya sendiri. Maka luar biasa jasanya Abu Thalib. Tetapi kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepadanya, tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Maka kepada selainnya tentu lebih tidak mungkin lagi. Dan kalau saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh bergantung kepadanya, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tidak pantas lagi. Karena siapa yang lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecuali ya, orang-orang yang otaknya sudah terbalik. Ya. Mereka menganggap wali-wali mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Na'udzubillah. Ya. Ini ada sebagian orang. Otak-otaknya sudah terbalik. Mereka anggap wali-wali mereka, guru-guru mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Oleh karena itu mereka berdoa kepada para wali tersebut dan seterusnya. Makanya kesyirikan itu seringkali kita dapati di dalam Al-Quran wa Sunnah. Kesyirikan itu dijelaskan bukan saja sebagai sebuah kebatilan tetapi kebodohan. Ya, kebodohan yang sangat besar. Baik. Maka ayat yang mulia ini membantah mereka. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-awwal, pelajaran yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina ya'taqidun anna al-awliya'a yanfa'un aw yadurrun wa yatasarrafuna ba'da al-mauti 'ala sabilil karamah. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa para wali memberikan manfaat atau menimpakan mudarat atau dapat mengatur alam ini setelah kematian mereka sebagai karamah. Ini tidak benar. Ini adalah khurafah. Keyakinan yang batil. Tidak ada dasarnya dalam syariat. Dan keyakinan yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan para wali, para nabi saja tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi tersebut. Kecuali itu tadi ya, yang menganggap para wali lebih tinggi dari para nabi. Padahal seorang nabi dia juga seorang wali sebetulnya. Wali itu kan artinya kekasih Allah. Orang yang Allah cintai. Ya, kecintaan Allah. Apa syarat menjadi wali? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Ini keutamaan wali Allah. Mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Nah ini kita perlu tahu dulu siapa itu wali. Ya, bukan wali murid ya, wali Allah. Allah telah mengabarkan di dalam surat Yunus, wali itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu dia wali. Jadi wali itu bukan hanya dapat diraih derajat tersebut oleh orang-orang tertentu saja. Ya. Tetapi dapat diraih oleh siapa saja, setiap muslim, dengan syarat dia beriman dan bertakwa. Makanya kata Syekhul Islam, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Hanya saja derajat perwalian Allah kepada seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Makanya wali yang paling tinggi derajat kewaliannya siapa kalau begitu? Para nabi dan rasul. Nah, ini bantahan kepada orang-orang sufi yang meyakini wali mereka lebih afdal daripada nabi. Nah, ini kalau mereka sudah punya keyakinan begitu, ya percuma kita sampaikan ayat ini. Ya, untuk membantah kesyirikan mereka. Maka dibantah dulu. Wali kalian tidak lebih daripada nabi dan rasul. perlu didudukkan dulu siapa itu wali. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Semakin kuat iman dan takwa seseorang, maka dia lebih semakin pantas untuk disebut sebagai wali. Oleh karena itu, para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang derajat kewalian mereka justru lebih tinggi daripada manusia biasa. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka itulah awliyaullah, wali-wali Allah yang sesungguhnya, para sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Adapun makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut dan bersedih hati, maknanya adalah mereka tidak takut, artinya mereka dihilangkan rasa takut oleh Allah terhadap azabnya. Ketika kebanyakan manusia takut dan gentar hatinya menghadapi kematian dengan segenap azab yang menanti, maka Allah menghilangkan ketakutan itu dari para walinya. Adapun tidak bersedih hati, yaitu tidak bersedih dengan keluarga, harta, dan orang-orang yang mereka tinggalkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Ini keutamaan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah mengajarkan para wali mesti dihormati dan dimuliakan, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Meyakini para wali bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau ikut mengatur alam ini setelah kematian mereka sebagai karamah adalah termasuk kategori syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlebih-lebihan di dalam memuliakan para wali tersebut. Jadi manusia di sini ada dua sisi ekstrim, ada yang berlebih-lebihan terhadap para wali, terhadap orang-orang saleh. Di sisi lain ada yang meremehkan dan melecehkan para wali dan orang-orang saleh. Ahlus sunnah itu di pertengahan, menghormati dan memuliakan para wali, namun tidak berlebih-lebihan. Baik, ini pelajaran yang pertama. Astani, pelajaran yang kedua, anna hidayat at-taufiq biyadillahi subhanah, bahwasannya hidayatul taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang bisa memberikan kemampuan kepada seseorang untuk mengikuti ilmu yang sudah dia pelajari hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tugas kita hanyalah menyampaikan. Makanya kita juga diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, demikian pula kesucian diri dan kecukupan. Kecukupan artinya tidak meminta-minta terhadap manusia. Ini diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita hendaklah senantiasa memohon hidayah sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Lihat di sekitar kita berapa banyak wanita-wanita yang sudah mengetahui menutup aurat itu wajib, membuka aurat, menampakkan aurat termasuk dosa besar, tapi mereka tidak mampu untuk mengamalkannya. Bahkan terhadap anak-anak kecil perempuan, mereka bisa memakaikan jilbab, tapi untuk ibunya susah sekali. Nah inilah, karena hidayah itu taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah tahu ilmunya, tapi Allah tidak berikan taufik, tidak akan mampu kita amalkan. Baik. Ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanah, penetapan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah melebihi seluruh makhluknya. Allah tahu segala sesuatunya, yang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi. Bagaimana kalau dia terjadi? Allah tahu segalanya, secara global maupun secara terperinci. Makanya kita jangan merasa lebih tahu dari Allah sampai kita mengatakan mestinya dia mendapatkan hidayah. Tidak, Allah lebih tahu, dia tidak pantas mendapatkan hidayah. Baik. Adapun yang kita tahu hanya zahirnya saja. Zahirnya memang seperti itu, dia pantas mendapatkan hidayah. Tetapi secara batin, demikian pula hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, kita tidak tahu. Kemudian yang keempat, isbatul hikmah lillahi subhanah, penetapan sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, kita meyakini Abu Talib yang tidak mendapatkan hidayah, walaupun jasa-jasa besarnya terhadap Islam, di situ ada hikmah yang besar. Karena Allah memiliki sifat hikmah. Di antara hikmah adalah yang kita pelajari saat ini, memberikan pelajaran tauhid yang sungguh sangat besar kepada kita, dan bantahan terhadap kaum musyrikin, dan masih banyak hikmah yang lainnya. Pelajaran yang kelima, ibtal ta'alluq bighairillahi subhanah, membatilkan ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran yang sangat penting di dalam tauhid, bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita berharap. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepadanya, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya. Kita akan masuk insyaAllah pada dalil yang kedua, dan ini adalah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Fis sahih, di dalam kitab sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Ibn al-Musayyib, dari Ibn al-Musayyib, yaitu Sa'id Ibn al-Musayyib, salah seorang ulama besar dan fuqaha dari generasi tabi'in, meninggal setelah tahun 90 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah melewati 80 tahun. Ini salah seorang kibar tabi'in, ulama besar dari generasi tabi'in. Bahkan disebutkan ketika para sahabat masih banyak yang hidup, Sa'id Ibn al-Musayyib sudah berfatwa. An abihi, dari bapaknya. Bapaknya Al-Musayyib adalah salah seorang sahabat. Qala, dia berkata, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Tatkala datang kematian Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, dan ketika itu bersamanya sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bersaksi untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ini makna uhajja laka biha indallah. Dalam riwayat Muslim, asyhadu laka biha indallah, aku bersaksi untukmu di hadapan Allah. Faqala lahu, maka dua orang ini berkata kepadanya, yaitu siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia masuk Islam, mereka mencegahnya supaya tetap pada agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, diingatkan kebesaran nenek moyangnya. Fa'ahada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang kembali, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Fa'ada, akan tetapi dua orang tersebut juga terus mengulang ucapan mereka. Mereka mencegah Abu Talib. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Sayang sekali, akhir ucapannya Abu Talib adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu untuk memohonkan ampun agar tidak dilarang, langsung turun ayat untuk melarang. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, meskipun kerabat mereka yang terdekat. Surat At-Taubah ayat ke-113. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah menurunkan ayat berikutnya tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Jadi satu kisah menyebabkan turunnya dua ayat. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara global hadis ini. Kana Abu Talib yahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam min adha qaumihi. Dahulu Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Ya, coba lihat. Subhanallah. Ini jasa besar Abu Talib yang kita tidak mungkin melampauinya. Karena kita tidak hidup di masa itu. Iya, mungkin kalau kita hidup jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Yarhamukallah. Ini Abu Talib. Lihat jasa besarnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Islam. Sementara kita apa? Enggak punya jasa apa-apa terhadap Islam ini. Abu Talib punya jasa besar. Iya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Dan dia telah memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh selainnya. Tidak diberikan jangankan oleh manusia di masa kita ini. Di masa itu saja enggak semua membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang hebat. Jangankan orang-orang Quraisy yang satu suku atau satu kabilah dengan Rasul, yang muslim saja ada yang lemah, yang tidak mampu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talib luar biasa. Ya. Oleh karena itu, di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat yang ditindas. Luar biasa penindasan, sampai dibunuh. Seperti yang terjadi pada Sumayyah dan suaminya, itu dibunuh. Ya. Oleh orang-orang Quraisy. Demikian pula penyiksaan terhadap Bilal. Iya. Tetapi mereka tidak mampu dan tidak berani untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Segan kepada Abu Talib. Ya, segan kepada Abu Talib. Karena Abu Talib berjanji dia akan terus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia berkemampuan. Iya. Adapun yang lainnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari dipukul, di keroyok habis-habisan. Banyak para sahabat disiksa. Tetapi mereka segan kepada Abu Talib untuk menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatihi. Bersamaan dengan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh berkeinginan kuat, bersemangat agar dia mendapatkan hidayah. Ini luar biasa. Ini sudah sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Dia punya amalan yang besar, dan bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dia mendapatkan hidayah. Bukan sembarang orang yang berkeinginan agar dia mendapatkan hidayah ini. Seorang nabi dan rasul yang paling mulia. Wa min dzalik, dan di antara bentuknya, bentuk hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia mendapatkan hidayah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat. Annahu adahu lamma marida. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya tatkala dia sakit. Nah, ini pelajaran bagi kita. Salah satu bentuk dakwah supaya orang yang didakwahi itu lebih lembut hatinya menerima dakwah kita, kunjungi dia ketika dia sakit. Walaupun dia adalah orang yang membenci dakwah kita. Dan ini kesempatan besar supaya hatinya menjadi lembut. Apalagi kalau dia keluarga. Kunjungi dia ketika dia sakit. Dan berikan bantuan apa yang dia butuhkan. Faja'ahu wa huwa fi siyaqil maut. Maka Rasulullah SAW mendatanginya tatkala dia menghadapi kematian. Wa arada alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwahnya. Liyakuna khatimata hayatihi liyahsulalahu bidzalika al-fawzu was-sa'adah. Agar hidayah itu menjadi penutup hidupnya, agar dia mendapatkan dengan itu kemenangan dan kebahagiaan. Iya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Jadi subhanallah, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Abu Thalib sepanjang hidupnya. Yani sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Iya. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah putus asa. Masih juga beliau datang untuk mendakwahi Abu Thalib. Wa talaba minhu ayyakula kalimat tauhid, dan beliau meminta kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Meminta dengan permintaan yang sangat sopan sekali. Menyebut, wahai paman, ya, ucapkan la ilaha illallah dengan sangat lembut sekali. Wa arada alaihi al-musyrikun ayyabqa ala dini abaihi alladhi huwa syirk. Akan tetapi kaum musyrikin juga mendakwahi Abu Thalib agar tetap di dalam agama bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, yaitu kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah. Karena mereka tahu apa yang ditunjuki oleh kalimat ini, yaitu minan nafyi syirki, harus meninggalkan kesyirikan mereka. Wa ikhlasil ibadati lillahi wahda, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talab at-talaffuz bi syahadati min ammi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Beliau terus mengulang kembali untuk minta kepada pamannya agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Wa aada al-musyrikun al-mu'aradatah. Dan kaum musyrikin juga terus menghalangi agar Abu Thalib tidak mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru sababan lisaddihi anil haqqi wa mautihi ala syirk. Maka pada akhirnya kaum musyrikin ini menjadi sebab dihalanginya Abu Thalib dari kebenaran dan kematiannya di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Wa inda dhalika halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat bersedih sampai beliau bersumpah, layatlubanna lahu minallahi al-maghfirah, akan benar-benar memintakan untuknya dari Allah pengampunan. Malam yumna min dzalik, selama beliau tidak dilarang dari hal tersebut. Fa anzalallahu al-man'a min dzalik, lalu Allah subhanahu wa taala menurunkan larangan dari hal tersebut. Wa bayyana lahu annal hidayata biyadillah, dan menjelaskan baginya bahwasannya hidayah itu di tangan Allah. Yatafaddalu biha ala man yasha, Allah berikan itu sebagai keutamaan kepada siapa yang beliau, yang Allah kehendaki. Li'annahu ya'lam man yasluhu laha mimman la yasluh, sebab Allah mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan ayat ini atau hadis ini dengan bab, dengan pembahasan kita. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nas ilaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang paling dekat dengannya. Perhatikan jemaah sekalian, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dekat dengannya. Pada akhirnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah bersama dengan jasa-jasa besarnya terhadap Rasul dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, apakah Abu Thalib belum tahu kebenaran Islam? Jawabannya, dia sudah tahu. Bukan cuman dia sudah tahu, dia yakin. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dia sudah tahu kelak beliau akan menjadi seorang rasul. Makanya ada kisah kan, ketika beliau dibawa untuk pergi berdagang, di perjalanan dicegat oleh pendeta Nasrani yang mempelajari Taurat, yang mengerti apa namanya Injil. Maka pendeta Nasrani ini menyarankan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibawa terus ikut serta. Dikembalikan. Karena dia sudah melihat tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Dan dia khawatir orang-orang Yahudi yang memang sudah sifat mereka suka menyakiti para nabi dan rasul. Kalau orang Nasrani sebaliknya, menghormati tapi menghormati berlebihan. Adapun kaum muslimin di pertengahan, menghormati dan memuliakan tetapi tidak berlebihan. Pada akhirnya apa? Abu Thalib percaya. Dia turuti apa nasihat pendeta tersebut. Dia sudah tahu. Dia sudah yakin. Dia yakin. Dan Nabi SAW tidak pernah berdusta. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil. Abu Thalib sudah mengenal beliau sedari kecil. Demikian pula kebanyakan orang-orang Quraisy, umumnya orang Quraisy. Bahkan mereka menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Namun apa yang terjadi ketika beliau menyeru mereka untuk masuk Islam agar mereka mendapatkan hidayah, mereka berpaling. Mereka tidak mendapatkan hidayah pada akhirnya. Justru orang-orang yang tidak mengenal beliau. Siapa mereka? Mereka inilah yang mendapatkan hidayah. Yaitu orang-orang dari kota Madinah. Mereka mendengar bahwa di Makkah ada yang mengaku sebagai Rasul. Dari mana mereka dengar? Ya. Mereka dengar awal kali dari orang-orang Yahudi, musuh mereka. Orang-orang Yahudi ketika itu, ketika berperang dengan orang-orang Arab, selalu mengancam. Apa ancamannya? Tunggulah kalian sampai diutus Rasul akhir zaman yang terakhir. Maka kami akan memerangi kalian bersama beliau. Kalian pasti kalah. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, ini awal kali orang-orang Arab di Madinah mendengarkan berita akan datangnya Rasul tersebut. Ketika mereka mendengar Rasul tersebut, atau ada yang mengaku Rasul di Makkah, mereka berdatangan. Orang-orang Madinah berdatangan. Mereka yang mendapatkan hidayah. Ya. Sampai disebutkan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, tidak ada satu rumah pun kecuali paling tidak ada satu orang Muslim. Coba perhatikan. Bagaimana mahalnya hidayah. Bagaimana indahnya satu nikmat hidayah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara kita yang hidup jauh dari negeri kelahiran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab pun tidak tahu. Iya. Dan zamannya sudah jauh berlalu. Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, Allah berikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Padahal bersamaan dengan itu kita tidak punya jasa-jasa yang berarti terhadap Islam seperti Abu Thalib. Kalau begitu, hidayah yang Allah berikan kepada kita betul-betul nikmat yang sangat-sangat besar, nikmat yang sangat mahal mesti kita jaga, mesti kita syukuri. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lemah ini, yaitu kita semuanya. Allah berikan hidayah mesti disyukuri. Iya. Sebaliknya juga orang-orang Yahudi ini tadi yang sudah tahu Rasul yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka mengancam orang-orang Arab dulu sudah datang, justru mereka juga tidak mendapatkan hidayah. Padahal mereka tahu, sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal beliau sebagai seorang nabi seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi apa hasilnya? Mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi subhanallah, begitu agung hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah kepada tauhid. Sungguh rugi kita, sungguh bodoh sekali kita kalau kita lepaskan hidayah kepada tauhid ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya penting sekali mempelajari tauhid untuk menjaga akidah tauhid kita. Jangan sampai ternodai dengan kesyirikan dan terkotori dengan kekufuran. Maka kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan manfaat kepada orang terdekat beliau. Mimma yadullu ala butlani ta'alluq alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu termasuk yang menunjukkan akan batilnya bergantung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lijalbin naf'i au daf'id dharr, untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan. Wa ghairuhu min babi aula, dan bergantung kepada selainnya lebih tidak pantas lagi. Iya, ini jelas ya. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, jawazu iadatil maridil musyrik idza rujiya islamuhu. Bolehnya mengunjungi orang musyrik yang lagi sakit apabila diharapkan Islamnya. Diharapkan dia masuk Islam. Artinya berdakwah kepadanya. Diharapkan dia mau menerima dakwah. Ya, dan seperti ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak muda Yahudi. Dia juga sudah berada dalam kondisi sudah hadir padanya tanda-tanda kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya mendakwahinya masuk Islam, pada akhirnya dia masuk Islam. Ini Yahudi. Justru paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk Islam. Baik. Nah, di sini ada satu iskal mungkin tentang orang yang bertobat di akhir hayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dalam surat An-Nisa ayat ke-18. Kata Allah, tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai kematian telah hadir, telah datang kepadanya, barulah dia mengatakan saya taubat sekarang. Maka ulama menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, maksud di hadis ini telah datang kepada Abu Thalib tanda-tanda kematian. Artinya belum betul-betul mau mati, baru tanda-tanda. Iya. Namun ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, jawaban yang lemah. Jawaban yang kedua, yang lebih kuat menurut beliau, bahwasannya ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Thalib. Berdalil dengan ucapan beliau, kalimatan uhajjalaka biha indallah. Satu kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang dengan itu aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan. Nabi sallallahu tidak memastikan kamu pasti selamat. Iya. Cuma beliau mengatakan kalimat yang akan aku jadikan sebagai saksi memperkuat untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat khusus sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, syafaat khusus untuk pamannya Abu Thalib. Baik. Intinya ada jawaban para ulama. Jadi dibolehkan mengunjungi orang musyrik yang lagi sakit apabila diharapkan dia masuk Islam. Ini bagian dari dakwah kepadanya. Dan itulah yang paling penting. Mengunjunginya untuk mendakwahinya. Sama saja kita mengunjungi saudara kita yang muslim demi untuk juga memberikan nasihat kepadanya untuk bersabar dan juga tentunya mendoakannya. Baik. Pelajaran yang kedua, madarratu ashabis su wa qurana isyar 'alal insan. Bahaya teman-teman yang buruk dan pendamping-pendamping yang jelek atas seseorang. Bahaya sekali. Subhanallah. Inilah penghalang hidayah. inilah yang memalingkan seseorang tadinya di atas tauhid kepada syirik, tadinya di atas sunnah kepada bid'ah, tadinya taat kepada Allah, akhirnya berbuat maksiat. Dan menghalanginya untuk mentauhidkan Allah atau ittiba'us sunnah atau taat kepada Allah, baik sadar ataupun tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat, siapa yang kalian ingin jadikan sahabat dekat? Luar biasa, pengaruh pertemanan, pengaruh lingkungan pergaulan, baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, maupun yang lainnya. Hati-hati, waspada. Lihat, anak-anak kita, dengan siapa mereka berteman? Hati-hati, jangan sampai kita capek-capek mengajari mereka kebaikan di rumah, tetapi di luar rumah mereka dirusak oleh teman-temannya. Demikian pula, salah satu teman yang sangat jelek, yang perlu diperingatkan, bahaya, yaitu televisi. Ya. Ini teman yang paling buruk ini, jelek sekali. Mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Gak tahu, masih ada film-film kesyirikan anak-anak itu, yang Little Krishna. Masih ada atau enggak itu? Mudah-mudahan sudah enggak ada itu. Itu film jelas-jelas syirik. Mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak kita. Atau mengajarkan kemaksiatan, perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Hati-hati. Makanya, di dalam kisah pembunuh 100 nyawa, ya, mungkin kita pernah baca ya. Ketika dia bertanya kepada seorang alim, bagaimana cara dia bertobat? Maka sang alim itu memberi nasihat kepadanya, tinggalkan kampung halamanmu. Karena di situ dihuni oleh orang-orang yang rusak. Pergi hijrah untuk tinggal di kampung orang-orang yang saleh. Ya, ini betul-betul sangat berpengaruh, sadar atau tidak sadar. Baik. Pelajaran yang ketiga, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya'i was salihin wa ifradullahi bil ibadah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dari kisah ini. Bahwasannya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan kepada patung-patung, para wali dan orang-orang saleh, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Makanya Abu Thalib tidak meninggalkan atau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena dia tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan peribadahan kepada patung-patung. Oleh karena itu kata Syekh, wa annal musyrikuna ya'rifuna ma'naha. Kaum musyrikin mengerti maknanya. Oleh karena itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal menghalangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena tahu artinya harus meninggalkan peribadahan mereka terhadap patung-patung, kepada para wali dan orang-orang saleh. Dan sungguh sangat ironi sekali apabila kaum musyrikin dahulu tahu la ilaha illallah, namun banyak orang yang mengaku muslim hari ini tidak mengerti la ilaha illallah. Bahkan ada yang berzikir la ilaha illallah ribuan kali setiap hari. Bersamaan dengan itu dia juga datang di kuburan dan memohon kepada selain Allah, atau dia datang di tempat-tempat tertentu, di situ katanya ada penunggunya untuk mempersembahkan sesajen atau menyembelih untuk selain Allah. Padahal setiap hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata kaum musyrikin lebih paham dengan makna la ilaha illallah dibanding sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Pelajaran yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Bahwasannya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dasar ilmu, keyakinan dan ketundukan. I'tiqad di situ maknanya ketundukan. Maka dia masuk ke dalam Islam. Inilah tiga hal yang dibutuhkan seseorang untuk masuk Islam, untuk meluruskan akidahnya. Pertama ilmu, ilmu tentang la ilaha illallah. Percuma dia ucapkan tanpa mengerti ilmunya. Yang kedua, dia yakini kebenarannya. Dan dua hal ini sudah dimiliki oleh Abu Thalib. Namun dia tidak punya yang ketiga, yaitu ketundukan terhadap kebenaran makna la ilaha illallah. Baik. Pelajaran yang kelima, annal a'mal bil khawatim. Bahwasannya amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Akhir Abu Thalib di atas kesyirikan, maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik. Maka di sini mengandung peringatan bagi kita untuk berhati-hati, waspada dengan kesyirikan. Karena kita masih dalam perjalanan. Kita belum sampai di akhir perjalanan kita. Kita tidak ada jaminan sedikit pun. Tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk memberikan jaminan terhadap dirinya berakhir di atas tauhid la ilaha illallah. Makanya di sini mengandung peringatan bagi kita untuk berhati-hati, berwaspada dari berbagai macam kesyirikan, dan lebih semangat lagi untuk mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mengajarkannya. Pelajaran yang keenam, tahrimul istighfaril musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Diharamkannya memohonkan ampun bagi kaum musyrikin. Ini pengharaman bagi setiap muslim, tidak boleh memohonkan ampun bagi kaum musyrikin. Tidak boleh pula memohonkan rahmat. Baik ketika mereka masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia apalagi? Sudah pasti dia masuk neraka, enggak mungkin mendapatkan ampunan. Adapun ketika mereka masih hidup, boleh mendoakan supaya dapat hidayah. Ataupun boleh mendoakan dari sisi duniawi. Misalkan dia sakit, kita doakan supaya sembuh, ini boleh. Sebagaimana para sahabat ketika dalam perjalanan singgah di satu kampung, di situ orang-orang kafir, pemimpin kampung di situ lagi sakit. Digigit oleh binatang berbisa. Maka diruqyah oleh salah seorang sahabat hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Seketika itu juga dia sembuh, padahal dia kafir. Maka dikatakan para ulama boleh mendoakan dalam masalah duniawi supaya dia sembuh dari sakit misalkan. Tapi enggak boleh mendoakan supaya dia mendapatkan rahmat ampunan. Tapi doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Adapun sudah mati, kalau sudah mati maka tidak boleh mendoakan sama sekali, percuma saja didoakan. Iya, percuma didoakan. Dan ini subhanallah mengandung peringatan yang sangat besar bagi kita akan bahayanya kesyirikan. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga kita sendiri tidak boleh lagi kita mendoakan dia supaya dapat ampunan. Tidak mungkin dia mendapatkan ampunan walaupun kita doakan. Walaupun yang mendoakannya adalah seorang nabi. Subhanallah. Bahaya kesyirikan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan bapaknya. Bapaknya sendiri. Dan ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita. Andaikan keluarga kita, bahkan orang tua kita sendiri, apabila mati di atas kesyirikan, haram bagi kita mendoakan mereka. Makanya kalau kita sayang dan cinta kepada keluarga kita, terutama orang tua kita, dakwahi mereka. Jangan sampai mereka melakukan syirik. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ini tanda cinta yang sebenarnya. Tidak peduli mereka mau marah atau senang dengan dakwah kita. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik tentunya. Dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan ilmu. Tidak peduli mereka mau marah, mau apa, yang penting kita sampaikan. Tapi tentunya kita sampaikan dengan metode yang baik. Itu tanda cinta yang sebenarnya. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat pelajaran, وَتَحْرِيمُ مُوَالَاتِهِمْ. Diharamkan berwala kepada mereka. Yaitu bersikap loyal kepada mereka. Kalau begitu, sebaliknya. Harus kita memiliki sifat al-bara, berlepas diri dari mereka. Dan berlepas diri dari mereka itu, kata para ulama, mencakup empat perkara. Yang pertama, membenci di dalam hati. Yang kedua, memusuhi. Bersikap memusuhi. Yang ketiga, meyakini kekafiran mereka. Yang keempat, memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Kemudian kata Syekh, dan diharamkan mencintai mereka. Mencintai mereka di sini ulama ada rinciannya. Kalau mencintai mereka karena agama mereka, maka kafir kita, na'udzubillah. Tapi kalau mencintai mereka karena dunia, itu termasuk dosa besar. Seperti cinta kepada siapa? Fulan dan fulan karena dia pintar main bola. Dia bintang lapangan. Apalagi cinta karena maksiatnya, karena aktingnya, karena musiknya, na'udzubillah. Iya, ini dosa, termasuk dosa besar. Adapun cinta karena kekerabatan, maka para ulama telah menjelaskan ini asalnya dia adalah sesuatu yang mubah, cinta karena kekerabatan. Wallahu alam. Pelajaran yang ketujuh, butlanu ta'alluq 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbi naf'i aw daf'i ad-darar. Batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada selainnya untuk meraih satu manfaat atau menolak satu kemudaratan. Artinya, apabila kita mengharapkan keselamatan, suatu kemanfaatan, kesembuhan dan yang lainnya, harapkanlah hanya kepada Allah. Demikian pula agar dihilangkan penyakit kita atau bahaya yang menimpa kita, musibah kita, harapkanlah hanya kepada Allah, jangan mengharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-8, ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abi Talib. Hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang menyangka Abu Talib itu Muslim. Dan ini tidak ada yang meyakini demikian kecuali orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang meyakini Abu Talib itu Muslim. Padahal hadis ini sungguh sangat jelas. Hadis ini sungguh sangat jelas menunjukkan bahwa dia kafir. Bahkan dijelaskan juga tentang dalam hadis syafaat bahwa dia diazab di neraka dan tidak keluar dari neraka hanya saja karena jasa-jasanya tersebut dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keringanan, diberikan keringanan azabnya namun tidak bisa mengeluarkannya dari neraka karena kesyirikan yang dia kerjakan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan pelakunya di neraka. Pelajaran yang ke-9, madarratu taqlidil aba wal akabir. Bahayanya ikut-ikutan terhadap nenek moyang dan para pembesar. Bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha inda tanazu'. Yaitu menjadikan ucapan mereka sebagai hujjah. Tatkala terjadi perselisihan, kembali kepada ucapan mereka. Ini adalah bahaya. Yaitu penghormatan dan pemuliaan berlebih-lebihan kepada nenek moyang dan kepada pemimpin-pemimpin suatu kaum. Sehingga mengambil semua warisan nenek moyang tanpa memilih dan memilah mana yang yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang bertentangan. Inilah sebab umat-umat terdahulu tidak mendapatkan hidayah. Ini sebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Diingatkan dia dengan kebesaran nenek moyangnya. Demi mengikuti nenek moyangnya, demi melestarikan warisan nenek moyangnya, dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengikuti atau taklid buta dan mengagungkan secara berlebihan pemimpin-pemimpin kaum, yarhamukallah. Atau dalam kenyataan kita di hari-hari ini, yaitu terlalu berlebihan terhadap hukum adat. Ya, seakan-akan hukum adat itu menyamai Al-Quran dan Sunnah, atau hukum-hukum buatan manusia, seakan-akan menyamainya bahkan lebih. Sehingga mereka tidak peduli walaupun bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, maka ini adalah sebab kekufuran. Dan dapat menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada Abu Thalib. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Thalib ini.